بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله كمسلمين yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala masih kembali melanjutkan terkait dengan tema apa itu hizbiyah. Maka kita telah mendapatkan jawaban dari Syekh Al-Allamah Imamul Jarh wa Ta'dil Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah bahwa hizbiyah adalah kullu man khalafa manhajan nabi. Semua pihak yang telah menyelisihi metode dalam beragama yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pihak yang menyelisihi sunnah beliau alaihi salatu wassalam, itulah hizbiyah. Dan hizbiyah inilah yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang mulia, wala tattabi'us subul. Janganlah sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan menyimpang yang lainnya setelah Allah Jalla wa Ala memerintahkan fattabi'u, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Itulah hakikat al-hizbiyah yang telah ditafsirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan iftiraq hadhihi al-ummah, perpecahan umat ini yang akan menjadi 73 golongan wal'iyadhu billah. Maka seperti yang sudah kita pelajari bahwa al-hizbiyah tidak harus memiliki syarat-syarat tertentu, aturan-aturan tertentu, selama mereka menyelisihi manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, selama mereka menyelisihi sunnah beliau alaihi salatu wassalam, maka mereka telah masuk ke dalam kubangan hizbiyah. Dan kita tentunya tidak selamat dari ancaman hizbiyah ini. Jangan sampai kita merasa aman mentang-mentang kita telah mendapatkan hidayah atau sunnah, lantas kita mau berbuat sesuka hati. Jangan. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, azab dan siksaannya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari makar-makar Allah kecuali mereka, orang-orang yang merugi. Maka setelah kita telah mendapatkan hidayah sunnah yang wajib dan patut untuk kita syukuri, maka ada tahapan berikutnya, yaitu menjaga hidayah itu sunnah, menjaga hidayah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang-jurang hizbiyah. Na'udzubillah min dzalik. Akhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah wa ra'ah, al-kuffar alladzina kanu yuharibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma kana 'indahum tanzim al-mawjud al-an. Orang-orang kafir yang dahulu memerangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka tidak memiliki aturan-aturan tertentu, tapi mereka masuk ke dalam hizbiyah yang tercela. Mereka masuk ke dalam kelompok yang na'udzubillah min dzalik, mendapatkan laknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal al-kuffar tersebut, orang-orang kafir tersebut, khususnya dari kalangan musyrikin, tidak menjadi kelompok yang diatur oleh tatanan tertentu, tidak memiliki ADART tertentu dan yang semisalnya, namun mereka masuk ke dalam jurang hizbiyah yang tercela ini. Ma'adzalik atlaqallahu alaihim ahzaban. Maka bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada mereka secara mutlak sebagai hizbiyah. Kaif, bagaimana hal itu terjadi? Li'annahum tahazzabu lil batil wa harabu al-haq. Karena mereka orang-orang yang na'udzubillah min dzalik telah memerangi al-haq, memerangi kebatilan. Mereka pun berkelompok-kelompok di atas kebatilan-kebatilan tersebut. Ini kemudian menjadi kesimpulan yang berikutnya, bahwa al-hizbiyah akan membentuk kelompok-kelompok tertentu yang mana kelompok-kelompok itu akan memerangi al-haq, akan memerangi kebenaran. Mereka tidak akan diam. Mereka akan melemparkan tuduhan demi tuduhan. Mereka terus menerus akan melemparkan celaan demi celaan. Mereka akan terus menggerogoti orang-orang yang berupaya istiqamah di atas al-haq, orang-orang yang berupaya istiqamah di atas kebenaran. Karena mereka tidak akan senang sampai kelompok-kelompok yang mereka anggap sebagai hizbiyah, yakni ahli sunnah, orang-orang istiqamah di atas da'watus salafiyah, ikut kepada jalur mereka. Maka hati-hatilah kita dari memerangi al-haq, memerangi Al-Quran dan Sunnah, sadar ataukah tidak sadar. Jangan sampai kita berkelompok-kelompok dengan membanggakan na'udzubillah min dzalik sebuah loyalitas kepada pihak-pihak tertentu, yang itu merupakan ciri khusus dari hizbiyah yang disyaratkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Harabul haq. Kadzabat qablahum qaum Nuhin wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuh. Mereka adalah orang-orang yang tak ubahnya seperti kaum Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Kaum Nabiullah Nuh, mereka berkelompok-kelompok yang setelah mereka pun demikian memerangi nabinya, memerangi rasul, memerangi utusan-utusan yang datang kepada mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka al-hizbiyah tidak akan tenang dengan ilmu, dengan al-haq yang dibawa oleh hamalatul haq. Seperti Bani Israel yang sudah kita contohkan, mereka memiliki banyak nabi, mereka memiliki banyak rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menjadi orang-orang yang bukan ikut ke dalam barisan nabi dan rasul tersebut, justru mereka na'udzubillah min dzalik menyelisihi jalan para nabi dan rasul tersebut. Karena mereka merasa bahwa mereka lah orang-orang yang na'udzubillah min dzalik bisa membawa keselamatan. Mereka lah orang-orang yang na'udzubillah min dzalik bisa membawa kesejahteraan dalam kehidupan-kehidupan mereka. Mereka salah kaprah. Karena memang al-hizbiyah ini hanya sekedar menganggap, hanya sekedar mengaku-ngaku, kami, kami, dan kami. Saya, dan saya. Itu ciri khas mereka. Selalu diangkat. Selalu mereka akan menjadikan momok hizbiyah yang sebenarnya sebagai sesuatu yang indah di tengah-tengah kaum muslimin. Coba kita lihat bagaimana Dhul Khuwaisirah yang menjadi cikal bakal kelompok Al-Khawarij. Bagaimana Abdurrahman bin Muljim na'udzubillah min dzalik yang sampai berani membunuh Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Bagaimana kelompok-kelompok tersebut mengambil apa yang ada di pemikiran Dhul Khuwaisirah, kelompok-kelompok tersebut mengambil pemikiran yang ada di Abdurrahman ibn Muljim. Apakah mereka orang-orang yang fasik? Tidak. Mereka orang-orang yang semangat dalam beramal soleh. Abdurrahman bin Muljim mendapatkan rekomendasi dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Umar bin Khattab dan Amr bin Al-As. Abdurrahman bin Muljim, sang pembunuh Ali bin Abi Thalib, disebut oleh Umar bin Khattab sebagai ahlul Quran. Aku mengirimkan kepadamu seorang ahli Quran. Aku butuh sebenarnya kepada dia di Madinah, tapi aku sengaja kirimkan kepadamu karena aku lebih mementingkan maslahat, manfaat yang ada di, kalau dia datang, kalau Abdurrahman bin Muljim datang, muliakan dia, tempatkan rumahnya di dekat masjid, buatkan dia halaqah Al-Qur'an dan yang seterusnya. Pujian demi pujian dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Ini bukan sekelas Ali Hasan Al-Halabi yang mendapatkan rekomendasi dari Al-Albani rahimahullahu taala, bukan sekelas Yahya Al-Hajuri yang mendapatkan rekomendasi dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala, bukan. Umar bin Khattab Al-Faruq yang memberikan rekomendasi kepada Ibn Muljim. Na'udzubillah min dzalik. Lantas apakah rekomendasi tersebut menjadikan sosok Abdurrahman bin Mulkim sebagai ahlul jannah? Jawabannya tidak. Justru pemikirannya yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib telah keluar dari Islam, telah murtad, tidak lagi berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya naudzubillahi min dzalik sampai ditikam dari belakang. Karena memang al-hizbiyah ini rata-rata pengecut. Orang-orang yang tidak berani berhadapan secara langsung. Mereka bukan orang-orang yang gentle, mereka bukan pihak-pihak yang berani beradu argumen, beradu hujjah, tidak. Mereka orang-orang yang justru akan bersembunyi di balik punggungnya seorang yang ditokohkan. Mereka akan bersembunyi di balik punggungnya Dzul Khuwaisir dan yang seterusnya, seperti yang sudah kita ketahui dari Abdurrahman bin Mulkim. Tidak berani berhadapan langsung dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, walaupun berani Ali bin Abi Thalib. Paman kandungnya diajak duel yang akhirnya wafat. Alhamdulillah musyrik tersebut. Ali bin Abi Thalib, kisahnya telah kita ketahui bersama. Duel demi duel terjadi antara beliau sebagai seorang muslim, pasukan yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dengan seorang musyrik yang kafir, dan menang. Maka Abdurrahman bin Mulkim bukan tipe orang yang gentleman, berani langsung berhadapan duel dengan Ali bin Abi Thalib, tidak, ditikam dari belakang. Ini jahatnya hizbiyah. Maka ketika pemikiran Abdurrahman bin Mulkim, pemikiran Dzul Khuwaisir dijadikan sebagai tolak ukur, yang penting semangat amal ibadah, yang penting semangat beribadah, yang penting semangat beramal soleh, dan yang seterusnya, belum tentu. Berapa banyak orang-orang yang na'udzubillah min dzalik semangat dalam amalan-amalan solehnya, namun ternyata tidak dibimbing di atas Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya da'watus salafiyah, ikhwati fillah yarhamakumullah, sebagai naungan bagi salafi. Dan inilah yang disyaratkan oleh Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair, bahwa nastari, hakikatnya kita ahlus sunnah, kita salafiyun ini beristirahat tahta dhillis salafiyah, di bawah naungannya dakwah salafiyah. Istirahat kita, alhamdulillah. Kewajiban kita sholat lima waktu, kewajiban kita puasa Ramadan, dan yang seterusnya. Tidak sampai kita harus sholat ribuan rakaat seperti saudara-saudara kita kaum muslimin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Tidak perlu zikir ratusan ribu kali dan yang seterusnya dari amaliah-amaliah yang tidak sejalan dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nastarih tahta dhillis salafiyah. Kita benar-benar beristirahat. Nikmat. Tanyakan kepada orang-orang yang dahulunya bersama dengan mereka, haula al-hizbiyah, lantas mengenal sunnah, lantas mengenal da'watus salafiyah, betapa bersyukurnya mereka. Ketika mereka dahulu belum mendapatkan hidayatus sunnah, mereka berhusnudzan, yang penting amalannya banyak, yang penting sholawatnya banyak, dan yang seterusnya, berlindung di balik punggung orang-orang soleh. Namun ternyata ketika mereka mendapatkan hidayah atau sunnah, luar biasa nikmatnya. Berusaha mereka senantiasa doa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diistiqomahkan sampai akhir hayat. Ya khawati filahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka peperangan demi peperangan yang muncul dari ha'ula al-hizbiyah akan terus ada. Sejak zaman Nabi Nuh sampai di zaman akhir nanti, akan terus ada orang-orang yang menggerogoti hamalatul haq. Akan terus ada orang-orang yang merongrong jalannya da'watus salafiyah. Mereka tidak tenang. Akan dikeluarkan berbagai macam tuduhan, akan dikeluarkan berbagai macam celaan, caci makian, dan yang seterusnya. Sunnatullah. Ketetapan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merasa mungkin ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, di sisi para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, yang sampai naudzubillah min dzalik mendapatkan siksaan demi siksaan di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, fitnatul khalqil Quran, ketika hizbiyah di zaman beliau sangat jahat, sangat zalim dalam menyikapi Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di penjara Al-Imam Ahmad sampai dicambuk. Berteriak Al-Imam Ahmad, murid-murid beliau yang berada di luar penjara bereaksi semua. Apa yang kalian lakukan wahai penguasa yang zalim? Ketika itu Mu'tazilah yang berkuasa. Keluar dari jalurnya Nabi alaihi salatu wassalam. yang memaksa Imam Ahmad rahimahullah ucapkan, wahai Aba Abdillah, bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang diciptakan. Al-Quran itu makhluk hizbiyah di masa itu luar biasa. Tapi kekokohan, keteguhan sosok Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala benar-benar menjadi ibrah, benar-benar menjadi pelajaran untuk kita di masa ini. Inilah yang telah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau di akhir zaman, kaqabidin 'alal jamrah, seperti seorang yang menggenggam bara api, panas, memang panas luar biasa, sakit, sakit luar biasa, tapi memang mau tidak mau harus ditahan. Pengorbanan-pengorbanan tersebut harus dirasakan, sakit-sakit tersebut harus dilewati. Jangan justru kita lepaskan bara api tersebut yang akhirnya membakar ujung kaki kita sampai ujung kepala kita, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pula oleh Syekh Rabi Ibn Hadi rahimahullah wa hafizah, amilu al-ahzab jama'at Quraisy, Ghatafan wa Quraidah wa asnaf min al-qabail ma hum munazzimin hadha at-tanzim tajamma'u sammahum Allah ahzaban. Ya Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan mereka adalah kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan ketika bangsa Quraisy mengumpulkan kabilah-kabilah, suku-suku di sekitar mereka, ada Ghatafan, ada Quraidah, demikian pula kabilah-kabilah yang lainnya. Mereka bukan kelompok-kelompok yang diatur oleh sebuah syarat-syarat tertentu, aturan-aturan tertentu. Mereka berkumpul dengan satu tujuan, menghentikan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah ikhwati fillah rahimakumullah, hizbiyah yang terlaknat dan tercela, wal'iyadzubillah. Hizbiyah yang tidak akan mendatangkan kebahagiaan pada kehidupan seorang. Yang akan ada pada sosok hizbi adalah kebencian demi kebencian. Na'udzubillah min dzalik. Celaan demi celaan, tajam lisan mereka. Karena tuduhan demi tuduhan akan terus disematkan. Bagaimana bangsa Quraisy, bagaimana mereka mengumpulkan orang-orang yang berpenyakit bersama-sama dengan mereka, lantas menjadi orang-orang yang di bawah sebuah komando, mari kita hentikan apa yang ada, apa yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka tidak rela. Mereka tidak mau dakwah Nabi alaihi salatu wassalam tersebar luas, tapi Allah jalla wa ala memiliki takdirnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki caranya agar terus Islam ini menyebar, Islam ini diterima, Islam ini berjaya, walaupun orang-orang musyrikin, walaupun al-kuffar merasa bahwa makar-makar yang mereka lakukan adalah makar-makar yang maksimal yang telah bisa menjatuhkan Islam, bahkan na'udzubillah min dzalik menjerumuskan orang-orang yang soleh tersebut ke dalam berbagai macam kebinasaan. Mereka sangka itu adalah cara terbaik untuk menutup jalur hidayah, untuk mematikan cahaya Islam, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak. Maka al-haq akan terus berada. Ketika mereka berhadapan dengan hizbiyah, mereka anggap sebagai duri-duri. Mereka anggap sebagai rintangan-rintangan yang memang akan ada. Maka kita harus melihat Al-Imam Ahmad rahimahullah seperti yang sudah kita isyaratkan tadi menjadi suri tauladan kita. Betapa tegasnya beliau, betapa kokohnya beliau dalam mempertahankan akidah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan tersebut. Ada seorang alim rabbani muhaddis yang bernama Yahya bin Ma'in rahimahullah taala. Di masa Imam Ahmad dipaksa juga untuk mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Quran adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Yahya bin Ma'in tidak sabar seperti sabarnya Abu Abdullah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Terucaplah hal tersebut dari lisan Yahya bin Ma'in. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah? Yang dilakukan oleh beliau adalah memboikot, menghajar sosok Yahya bin Ma'in rahimahullah taala. Padahal seorang ahlus sunnah, muhaddits. Namun karena tidak sabarnya Imam Yahya bin Ma'in, karena beliau memiliki banyak murid ketika itu, Al-Imam Ahmad berpendapat seandainya beliau mau sabar, maka murid-muridnya pun akan tenang. Murid-muridnya pun akan sabar. Murid-muridnya pun tidak akan bereaksi. Namun karena imamnya, karena Yahya bin Ma'in tidak sabar dengan kedoliman, caci makian, penjara dan yang seterusnya dari penguasa ketika itu, akhirnya terucaplah. Jangan disalahkan, murid-muridnya pun akan ikut mengucapkan. Al-Imam Ahmad rahimahullah diberi salam oleh Yahya bin Ma'in. Assalamualaikum Aba Abdillah. Tidak ditegur atau tidak dibalas sama sekali ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ucapan afwan salam dari Yahya bin Ma'in oleh Al-Imam Ahmad sama sekali tidak dijawab. Assalamualaikum Aba Abdillah. Aku mau menyampaikan uzurku. Tidak semua orang sama seperti Abu Abdullah. Tidak semua orang sekokoh Abu Abdullah. Tidak semua orang sekokoh Imam Ahmad rahimahullah. Tidak bergeming satu kata pun. Karena Imam Ahmad rahimahullah ta'ala melihat dan memandang bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Imam Yahya bin Ma'in sudah sangat fatal. Ya khawatir filah yara'akumullah. Maka ini mengingatkan kita kepada faedah yang disampaikan oleh Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri rahimahallahu ta'ala ketika beliau menyampaikan sebuah jawaban dari pertanyaan yang masuk ke beliau. Wahai Syekh, apakah ada bedanya antara ahlul bid'ah dengan sahibul bid'ah? Apakah ada bedanya antara seorang ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah? Maka kata Syekh rahimahallahu ta'ala rahmatan wasi'ah la syak, tidak diragukan, jelas berbeda antara dua pihak tersebut. Adapun pihak yang pertama sebagai ahlul bid'ah adalah orang-orang yang mengajak, ayo kemari, lakukan amalan ini dan itu, tinggalkan wahabiyah, tinggalkan ini dan itu, dan seterusnya. Itu ahlul bid'ah, itu yang namanya ahlul bid'ah, mengajak dia, bukan dia. Adapun sahibul bid'ah, pelaku bid'ah, yang tadi hizbi, yang tadi suka merongrong kebenaran yang dibawa oleh al-haq, kebenaran yang dibawa oleh ahlus sunnah, kebenaran yang dibawa oleh da'watus salafiyah, maka ketika dia hanya sekedar ikut-ikutan, itu yang disebut dengan pelaku bid'ah. Tentunya berbeda sikap kita dengan pihak yang kedua, dalam tanda kutip lebih lembut dibandingkan dengan sikap yang pertama. Kalau sikap yang pertama mengharuskan hajar, mengharuskan boikot agar mereka sadar mereka berada di atas kesalahan. Dan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah wa ra'an syekhuna membahas pembahasan al-hajar, pembahasan boikot di sebuah kitab al-hajar ala da'i kitabi wa sunnah. Sikap boikot yang bersumber dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ beliau bagi bahwa hajar itu memboikot haula al-hizbiyah, itu terbagi menjadi dua sikap-sikap yang ada dari teladan-teladan para salaf. Hajar yang pertama kata beliau rahimahullah tahafidahullah wa ra'ala adalah hajar yang mamnu, yang dilarang, tidak boleh sama sekali, yaitu sikap kepada kita pada muslim yang lainnya, la yahjur akhahu muslim. Atau hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak boleh seorang menghajar akhahu muslim, saudaranya muslim, lebih dari 3 hari. Fa ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha, dia berpaling dari satunya, satunya pun berpaling dari temannya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang terbaik dari kedua orang yang melakukan hajar atau aksi boikot tersebut adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Itu hajar yang boleh, afwan, dilarang. Hajar yang mamnu, tidak boleh sama sekali. Adapun hajar yang kedua adalah hajar yang mamnu, afwan, hajar yang masyru', yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajar yang bahkan Allah Jalla wa ala meridai nabinya alaihi salatu wassalam untuk melakukannya. Melakukan hajar tersebut kepada Ka'ab bin Malik, melakukan hajar tersebut kepada Ummahatul Mukminin, dan contoh-contoh yang disebutkan oleh beliau secara gamblang sekali. Maka ketika beliau menyampaikan bahwa hajar yang masyru', yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah hajar yang benar-benar terbimbing di atas Al-Qur'an, terbimbing di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan karena hawa nafsu, bukan karena si A tidak aku sukai, si B tidak aku sukai, lantas aku boikot dia, tidak. Terbimbing di atas Al-Quran, terbimbing di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada apa yang dijelaskan pula oleh Syekh Ubaid al-Jabiri, antara ahlul bid'ah dengan sahibul bid'ah itu memiliki tingkatan-tingkatan, bahkan kebid'ahan itu sendiri ada bahagian, bahkan tiga bahagian yang disebutkan oleh Syekh Ubaid di dalam Ittihaful Qari, ada kebid'ahan yang sampai kepada tingkatan yang paling parah, yaitu mukaffirah, yang mengkafirkan pelakunya. Kalau itu tidak usah ditanya lagi, apakah perlu kita hajar atau tidak, sudah jelas. Hizbiyah yang sangat-sangat menghancurkan Islam dari dalam. Demikian yang kedua, kebid'ahan yang sifatnya mufassiqah, membuat pelakunya fasik, keluar dari kesalehan, keluar dari jadah, keluar dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah hizbiyah atau bid'ah yang di bawah tingkatan hal tersebut, seperti zikir berjamaah dan yang seterusnya. Itu dicontohkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa rahimah. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan penting bahwa al-hizbiyah adalah kelompok-kelompok yang sangat berbahaya. Mereka akan senantiasa merongrong hamalatul haq. Mereka akan senantiasa na'udzubillah min dzalik menjadi duri-duri dalam perjalanan da'watus salafiyah, rintangan demi rintangan. Maka kita sebagai ahlul haq, maka kita sebagai ahlus sunnah harus bersikap hati-hati ketika berada di tengah-tengah hizbiyah. Jangan sampai kita salah langkah, jangan sampai kita salah mengambil sikap, jangan sampai kita mau terpancing. Karena apabila kita masuk ke dalam apa yang mereka inginkan, kita emosi, lantas kita ikut mungkin kepada apa yang mereka maukan, kita ikut pula kepada syubhat-syubhat yang mereka lontarkan, bahkan mungkin kita ikut terjerumus ke dalam berbagai macam syubhat hizbiyah tersebut, maka artinya kita adalah orang-orang yang telah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena telah masuk ke dalam apa yang telah dilarang olehnya jalla jalal wala tattabi'u subul. Allah melarang kita untuk mengikuti berbagai macam jalur-jalur hizbiyah, jalur-jalur syaitan, namun kita justru terjerumus ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini yang perlu pula untuk kita ingatkan bahwa ketika kita telah mengetahui apa itu hizbiyah adalah kewaspadaan yang maksimal. Dan jangan sampai sekali lagi merasa aman. Kita yang sudah mengenal da'watus salafiyah belum tentu mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Hati-hati. Ini yang na'udzubillah min dzalik bisa menjadi penyakit hamalatul haq, penyakit ahlus sunnah, merasa terjamin, sudah terlalu merasa nikmat dengan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lupa bahwa dia harus memiliki sebuah upaya istiqamah. Lupa dia, terlena dengan hidayah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadikan seorang hamba tidak mau lagi istiqamah, tidak mau lagi beramal, tidak mau lagi bermajlis ilmu, tidak mau lagi menghargai saudaranya, dan yang seterusnya. Afa aminu makrallah, itu yang menjadi pengingat kita. Jangan sampai kita yang sudah mengetahui hizbiyah secara tidak sadar akhirnya kita pun terjatuh di dalam kubangan hizbiyah yang sama, yaitu ketika kita merasa aman dari makar-makar Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting untuk kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun usaha kita dalam menjelaskan kepada seseorang, sebanyak apapun upaya kita dalam merangkul seseorang, itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjadi orang yang memaksa, kamu harus ikut dengan saya, kamu harus mendengarkan pendapat saya, kamu dan kamu, tidak. Lasta 'alaihim bimusaytir. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau tidak bisa menyetir mereka wahai Muhammad. Engkau tidak bisa mengatur-ngatur mereka. Hidayah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabt. Engkau tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai, kepada orang yang engkau cintai, tidak. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal soleh kitalah yang akan bisa bi'idznillah taala menyelamatkan kita dari berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah. Amal-amal soleh kitalah, upaya istiqomah kitalah yang bi'idznillah ta'ala akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah biidznillah ta'ala. Selama tidak ada upaya istiqamah, jangan berharap. Selama tidak ada upaya amal soleh, jangan berharap na'udzubillah min dzalik kita bisa masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang syurga Allah jalla wa ala adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu barang yang sangat mahal, luar biasa. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ala inna sil'atallahil jannah. Barang istimewa, sesuatu yang luar biasa di sisi Allah adalah syurganya. Tidak akan mungkin kita gapai dengan berleha-leha, bersantai-santai, merasa aman dari hizbiyah, merasa aman dari syubhat. Unduru amman ta'khuduna dinakum, perhatikanlah kepada siapa kita mengambil agama-agama kita. Itu bahagian dari istiqamah yang insyaallah taala pembahasan kepada siapa kita berguru akan masuk ke dalam sesi berikutnya biidznillah taala di petanahan di Ma'had Ustazuna Ustaz Abdul Muti Sutarman. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا يرعاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.